atau takut diketahui banyak orang tentang pernikahan seorang dokter dengan perawat, misalnya dosen dengan mahasiswinya, direktur dengan sekretarisnya, atau selainnya berupa status sosial dan budaya yang dikhawatirkannya, atau takut dikeluarkan dari tugas ketentaraan yang memberikan batasan dengan seseorang anak, atau seorang anak, atau terpisah seumur hidup. Ya, misal ada orang menikah di beberapa negara militer, Bapak Ibu sekalian, setiap orang militer cuma bisa punya satu anak, nggak boleh punya dua anak. Dikasih peraturan begitu. Maka dia kalau mau punya anak lagi, ya dia menikah lagi ada masalah dengan istrinya, maka dia menikah dengan cara urf. Terbukalah pintu-pintu urf tadi yang berbahaya ini, yang bisa jadi haram. Jadi katakan, atau takut dikeluarkan dari tugas ketentaraan yang memberikan batasan dengan seorang anak, atau berpisah seumur hidup antara laki-laki dengan wanita, atau seorang muslim menikah dengan wanita non-muslim dan dikhawatirkan diketahui keluarga wanita itu dan marah karena menjalin hubungan dengan laki-laki yang tidak seagama dengannya. Takut anak-anak akan diambil alih asuhan ibu jika suami sebelumnya mengetahui ia telah menikah kembali, atau mencari keringanan dari beban dan biaya pernikahan resmi sebagaimana telah disinggung, dan banyak lagi yang lainnya. Ini cuma sebab-sebab saja kenapa nikah urf atau sembunyi-sembunyi atau sir tadi terjadi. Tinggal pernyataan bagi bahwa tidak semua nikah sir, tidak semua nikah urf itu sah. Artinya di sini ada juga nikah sir yang sah. Tadi saya sebutkan kan? Bagaimana yang sah? Dia hanya undang orang yang sekitarnya dan semua syarat nikah ada. Misal dia tidak bisa undang teman-temannya semua, teman sekolahnya dia enggak bisa undang. Atau yang besar, tapi ayah, ibu, keluarga dekat si mempelai laki-laki dan perempuan semua ada secukupnya, maka itu juga dianggap sah. Ya. Nikah urf tradisi adalah yang saya maksudkan yang dibolehkan kalau seandainya ada pernikahan tradisi. Kayak tadi misalnya harus menikah di tempatnya si perempuan atau harus menikah di tempatnya si laki-laki. Tidak ada pelanggaran syar'i. Tradisi, tapi masih boleh dilakukan. Tapi yang dimaksud nikah urf dan nikah sir tadi, yang dilarang adalah kalau memang betul-betul secara sembunyi-sembunyi dan tanpa wali. Khusus bahasan kita yang akan datang, yang bujang-bujang gak boleh datang. Bahas poligami. Hah? Terlalu jauh ini. Dah, gak apa-apa. Boleh. Mana pertanyaan? Ada pertanyaan gak? Sesuai tema. Boleh tidak cara bercerai nikah siri itu dengan cara membatalkan pernikahan tersebut dengan memanggil ustadz yang menikahkan untuk membatalkan pernikahan tersebut disertai saksi-saksi? Kalau tidak boleh, cara bercerainya dengan nikah siri itu bagaimana? Ya, ini ada khilaf di antara ulama tentang masalah cara ini. Tapi yang kalau saya sarankan tetap melapor di KUA atau tetap lapor ke pengadilan agama supaya pengadilan agama keluarkan surat. Karena orang nikah sir pun dia sembunyikan. Tapi kan tadi kita sudah bilang ya, nikah sir itu kan keluarganya tetap tahu. Mungkin dia termasuk tidak punya buku nikah misalnya. Bagaimana caranya kalau mereka mau cerai, maka lebih baik tetap dilaporkan. Dan bilang, saya dulu nikah siri misalnya, tersembunyi. Jadi kan, tertutup. Maka saya mau cerai sekarang. Bagaimana caranya, nanti akan dipandu. Di pengadilan agama ada peraturan-peraturannya itu. Supaya si perempuan akan menerima buku resmi atau surat perceraian resmi. Karena kalau tidak, nanti belum tentu suami yang kedua mau menerima begitu saja. Khawatir nanti malah masih ada hubungan dengan mantan suaminya dan seterusnya. Ya. Walaupun kalau bicara masalah cerai ini, saya sudah bilang teman-teman sekalian, usahakan tidak ada perceraian sama sekali. Perceraian itu lupakan, jangan terjadi. Karena nikah bukan untuk cerai. Dan kalau ada masalah, dihadapi. Bukan ditinggalkan. Ya. Kecuali memang masalah-masalah ini secara agama pun langsung disuruh kita tinggalkan. Kayak orang murtad misalnya. Kan gitu. Suka memukul, tidak menjalankan nafkah, tidak memberikan kewajiban-kewajiban dasar. Itu lain statementnya. Diingatkan, tidak mau tahu, ya sudah. Tolong dijelaskan dua ayat yang menurut saya, tanda kurung pemahaman saya yang kurang jelas tentang Al-Baqarah 221, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan di ayat lain, saya lupa ayat berapa, pada hari ini aku halalkan makanan mereka dan dibolehkan menikahi mereka, ahli kitab. Ini dalam Al-Ma'idah. Di ayat yang kedua, Al-Ma'idah, surah nomor 5, ayat 5. tentang bolehnya menikahi wanita ahli kitab. Ya. Di sini, apakah ini hanya untuk nabi saja? Tentu saja enggak. Ini untuk umumnya kaum mukminin ya. Yang dimaksud di sini wanita musyrikah. Musyrikah. Perhatikan kalimat musyrikah. Musyrikah adalah orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan ini turun, ayat ini turun kepada para sahabat yang memang masih berpikir tadinya untuk menikah dengan wanita-wanita yang berada di Mekah dari Madinah padahal mereka masih musyrikah. Enggak boleh sampai mereka beriman. Masalah kasus Al-Ma'idah tadi ayat 5, bolehnya menikahi wanita ahli kitab. Ini tentang hukum syar'i, bolehkah menikah dengan wanita ahli kitab? Dan sebagian ulama memberikan batasan. Maksud dengan wanita ahli kitab adalah wanita yang tidak melakukan perbuatan syirik. Jadi seperti misalnya ada golongan dari Nasrani, sampai hari ini ada, yang mereka tidak mengatakan Isa anak Tuhan. Mereka tetap mengatakan Isa adalah Nabi. Nah ini berarti tidak berbuat syirik kan? Karena perbuatan syiriknya kan menganggap Allah punya anak. Nah ini wanita seperti ini yang masih terbuka pintu. Tapi kalau ahli kitab yang meyakini Isa adalah anak Tuhan, ini gak boleh syirik, musyrikah. Walaupun tadi Al-Ma'idah menjelaskan boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Dan pernah saya jelaskan kan, wanita ahli kitab pun wanita yang dikatakan dalam Al-Ma'idah tadi, a'udzubillah minasyaitonir ayat 5-nya ya. Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat, hari ini aku halalkan bagi kalian kebaikan-kebaikan, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum, makanan ahli kitab halal buat kalian, makanan kalian juga halal buat ahli kitab, maksudnya sembelihannya ya. Kemudian wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dikatakan dan wanita muhsanah, wanita yang baik-baik dari yang beriman, dan wanita yang muhsanah baik-baik dari ahli kitab. Berarti gak bisa sembarangan teman-teman. Bukan berarti perempuan terbuka pakaiannya semua di luar sana. Dalam Islam pun kalau muslimah kita disuruh jangan menikah sama wanita itu. Apalagi kalau wanita ahli kitab. Jadi bukan hanya sekedar kita mengatakan, oh boleh nikah sama wanita ahli kitab, nanti saya buat dia mu'allaf misalnya, atau saya bantu, itu tidak bisa. Dan maksudnya adalah wanita muhsana. Biarawati-biarawati yang pakai jilbab, mereka juga tidak musyrik kepada Allah. Ada di antara mereka itu. Tapi itu sedikit jumlahnya. Dan ini saya sudah pernah jelaskan, Al-Ma'idah ayat 5 itu fokus kepada pembolehan dari sang pencipta Allah di beberapa keadaan dan orang tertentu. Jadi bukan umum. Tetap wanita muslimah lebih baik. Tetap wanita muslimah lebih baik. Suami menikah lagi secara sir. Setelah diketahui, saya terus ditalak dengan kata-kata. Tapi sampai saat ini kami masih seatap, hanya nafkah materi saja. Bagaimana hukumnya? Bagaimana dengan saya? Ya. Tentu di sini kenapa harus ditanya suaminya, kenapa mentolak saya? Ada apa? Ya, kan? Kalau dia ketahuan dia nikah sir, mestinya dia yang harus bisa meminta maaf tentang masalah itu. Kenapa dia harus yang malah menceraikan gitu? Kalau misalnya dia menceraikan dan dia bilang memang saya lebih pilih dia daripada kamu atau apa saja, ya berarti ibu jangan serumah karena sudah ditolak. Tapi kalau dia misalnya mengatakan saya tidak mau carikan kamu, saya juga tetap mau sama dia, ibu tinggal istikharah, minta penyusahan sama Allah, minta supaya bagaimana dia bisa berlaku adil gitu kan. Karena seatap ini berarti serumah loh. Walaupun kalimat cerai sudah diucapkan, kalau masih serumah, ya, itu bisa ada sebagian ulama mengatakan apalagi interaksi dalam kondisi juga tidak memutup aurat misalnya, maka itu dianggap rujuk. Dianggap kembali kalau di masa iddah, di 3 kali masa haid dari pengucapan kalimat cerai. Maka itu berarti dianggap kembali gitu. Ya. Apalagi ada nafkah materi tetap jalan. Kalau saya sih selalu, teman-teman sekalian, setiap ada masalah yang sedang dihadapi, kita harus mengetahui sebabnya, apa sebabnya, lalu kita coba perbaiki dari sebab itu sehingga kita bisa dapat jalan keluar ya. Apakah dengan, ana mau tanya, apakah dengan wanita mengajukan mahar yang rendah tetap mulia? Dan ana pernah membaca karena sebaik-baik wanita adalah mempermudah maharnya. Tentu lebih mulia daripada wanita yang menentukan maharnya. Ya, kalau misalnya dia mengatakan sudah. Kemarin ada yang hadir enggak kasus Abu Talha yang saya bahas, Tabligh Akbar? Hah? Enggak ada. Semua satu billing ini enggak ada yang hadir. La ilaha illallah. Baiklah, saya jelaskan. Abu Talha kan menikah dengan Ummu Sulaim, Rumaisa atau Gumaisa. Rumaisa ini adalah orang janda, punya anak satu, nama anaknya Anas. Anas bin Malik yang jadi pembantu Nabi SAW. Rumaisa atau Gumaisa ini dapat jaminan surga ya. Kata Nabi SAW, saya waktu sedang di surga, saya mendengar suara langkah kaki seorang wanita. Lalu saya tanya Jibril, siapa itu? Kata Jibril, itu adalah Gumaisa binti Milhan. Gumaisa atau Rumaisa sama. Namanya dia dipanggil dengan Ummu Sulaim, gitu kan. Ini waktu dia masuk Islam, dia syahadat, dia kan orang asli Madinah. Dia syahadat, suaminya Malik marah. Suruh dia murtad kembali, dia tidak mau. Lalu kemudian suaminya keluar rumah, ketemu sama musuhnya rupanya. Berantem, terbunuh suaminya si Malik. Mati dalam keadaan kafir. Lalu dalam masa iddahnya, selesai masa iddah meninggal suaminya. Ada Abu Talha datang. Abu Talha masih dalam keadaan kafir. Dia tahu ini Ummu Sulaim ini wanita baik, patuh sama suaminya. Tapi dia tidak tahu menahu masalah Islam. Abu Talha melamar. Abu Talha orang kaya. Abu Talha dengan Sa'ad ibn Mu'ad, Sa'ad ibn Ubadah di Madinah ini bersaing. Pemilik kebun-kebun kurma terbesar. Orang kaya raya. Miliardernya Madinah. Melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bilang, saya muslimah, kau kafir. Gak cocok, gak bisa. Maka Abu Talha bingung. Kok ada wanita yang menolak lamaran dia? Abu Talha itu ganteng, kaya. Masih bujang waktu itu. Maka Abu Talha pun akhirnya bingung. Dia lamar yang kedua kali. Dia kasih mahar lebih besar. Maka Ummu Sulaim mengatakan kalimat yang mulia. Hai Abu Talha, laki-laki seperti kau tidak layak ditolak. Sudah punya kelebihan fisik, kaya raya, segala macam. Tidak layak ditolak. Dan Abu Talha ini adalah pemana yang ulung. Ya, berarti kalau kita sekarang ahli bela diri. Gitu kan, yang luar biasa. Tapi saya wanita muslimah, kau kafir. Dan tidak boleh saya menikah. Kalau kau mau nikah, kalau kau mau masuk Islam, aku jadikan masuk Islammu sebagai maharku. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Itu saja. Kau syahadat, maka syahadatmu maharku. Maka Abu Talha pun mengatakan, saya mau ikut agama itu, tapi saya mau tahu siapa yang pandu saya. Kata Ummu Sulaim, Nabi SAW datang ke Nabi, dia syahadat. Setelah syahadat, maka dia pun menikah. Dan Nabi SAW mensahkan maharnya Ummu Sulaim yang merupakan syahadat. Itu kan tidak ada materi yang diterima. Tapi boleh. Dan ini kemuliaan. Bahkan Thabit radhiyallahu anhu mengatakan, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anaknya Ummu Sulaim mengatakan, kami semua para sahabat Nabi, ya, tidak menemukan mahar yang lebih mulia daripada maharnya Ummu Sulaim. Jadi itu boleh saja. Kalau dia mau memang ridha, dia mau menerima sebuah mahar yang sedikit, itu adalah luar biasa, pahalanya besar. Apakah wali atau ayah anak perempuan yang beda agama di kitab bisa menikahkan anak perempuan yang muslim? Tadi kan saya bilang enggak boleh. Saya sampai suruh tulis tadi, ya. Kemana nih menanya ini? Atau tadi mungkin ditulis pertanyaan sebelum selesai materi. Nah, lain kali gini, dengar sampai selesai materi baru tulis pertanyaan. Supaya jangan sampai penjelasan ada, kan? Bagaimana dengan seseorang tanda kutip mengaku sebagai seorang syekh lalu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang akhwat hanya menjabat tangan ayah sang akhwat kemudian berijab kabul tanpa iklan. Kemudian syekh pulang ke negerinya dan meninggalkan sang akhwat di sini tanpa memberi nafkah yang dijanjikan setelah berhubungan badan dengan tanda kutip tidak wajar. Benarkah pernikahan seperti ini umumnya dilakukan oleh kaum Syiah? Bisa jadi. Saya baru mau bilang sebenarnya mungkin itu Syiah. Tapi sudah disebutkan di sini. Saya tadi hampir kaget kalau dibilang ini Syekh dari Ahli Sunnah. Ini enggak mungkin. Apalagi bukan punya julukan Syekh. Syekh itu seorang ulama, gitu kan. Enggak mungkin. Allahu a'lam. Jika ada sepasang kekasih yang berpacaran lalu kemudian ingin taubat dengan melangsungkan pernikahan siri dengan memenuhi syariat Islam, apakah pernikahan tersebut tetap sah? Apakah pernikahan tersebut bisa disebut niat karena Allah? Bagaimana cara membedakan pernikahan berdasarkan nafsu, niat karena Allah, atau niat karena Allah? Saya sudah bilang tadi, kalaupun bedakan antara perzinahan mereka, pacaran mereka dulu, dengan sekarang mau akad nikah, itu beda sekali, ya. Ini sebuah kesalahan yang harus mereka taubat, ini sebuah ibadah yang mereka boleh lakukan. Kan gitu. Jangan dicampurkan. Mencampurkan ini yang membuat pertanyaan terakhir muncul, bingung. Gitu kan? Apakah pernikahan ini sah karena tadinya sudah pacaran, tidak ada hubungannya. Ini dosa yang harus ditaubati, ini ibadah yang harus dikerjakan. Maksudnya gitu kan? Taubat ya taubat aja. Gak ada hubungannya, taubat. Masalah mau nikah ya nikah, gitu kan? Seperti itulah. Jadi ini statement menurut saya Allah alam yang muncul terakhir justru karena mencampur baurkan itu. Dan akan nikahnya sah kalau sesuai dengan syariat Islam. Walinya perempuan ada, saksi, mahar, dan seterusnya itu sah. Bagaimana hukum menikahi wanita yang status hukum di Indonesia masih istri orang? Sedangkan sudah 4 tahun dipisah oleh suaminya. Dan pernikahan mereka hanya diketahui oleh keluarga perempuan. Sedangkan istri sah atau pertama dengan keluarga suami tersebut tidak tahu. Suami tersebut hingga kini masih menutupi pernikahan karena takut dengan istri pertama akan datang dan memproses secara hukum. Jadi mungkin saya ulangi lagi ya, mungkin yang saya tangkap ini adalah ada seorang wanita cerai sama suaminya, tapi wanita ini tadinya nikah siri. Tidak ada buku nikah. Cerai sama suaminya, maka status dia sekarang janda. Sudah 4 tahun berpisah gitu kan. Lalu datang laki-laki ya, yang berpoligami, yang mau poligami lalu menikah dengan wanita ini gitu kan. Nah sekarang pernikahan ini disembunyikan oleh si suami. Dua pertanyaan. Sahkah pernikahan mereka sementara belum ada surat resmi dari pemerintah perceraian, tapi sudah cerai sama suaminya? Kalau sudah cerai sama suaminya, sah. Ini dulu pertanyaan, jawabannya ya. Masalah si suami tidak mau mengiklankan karena khawatir istri pertamanya takut, ini bab lain-lain lagi. Ini ada bahasan. Nanti insya Allah, tunggu tanggal mainnya. Ini sebentar minggu depan insya Allah. Bahasan masalah poligami. Saya istri kedua di pernikahan kedua dengan anak dua orang anak. Keadaan saya sekarang sedang ribut karena baru ketahuan istri pertama, kakak madu saya. Pertanyaan saya, dosakah saya selama ini diam-diam menyisihkan uang belanja untuk ditabung tanpa sepengetahuan suami? Karena pelajaran di pernikahan pertama saya, ketika istri pertama tahu, suami saya langsung lepas tanggung jawab. Apa yang harus saya lakukan untuk prepare keadaan anak-anak yang saya ke depan? Jadi sebenarnya kalau saya tahunya ini, pertanyaan adalah bolehkah menyisihkan diam-diam dari nafkah untuk ditabung? Itu saja kan? Ya, enggak usah dicerita panjang-panjang. Pertanyaannya kan itu. Protes bujang. Jadi sebenarnya pertanyaan boleh enggak nabung dari uang nafkah yang dikasih oleh suami secara diam-diam? Enggak boleh. Nah sebentar sabar. Gak boleh. Karena uang dari suami. Kita kan pada saat dikasih nafkah, nafkah yang ideal adalah seorang suami duduk merincikan kebutuhan istrinya supaya tidak salah. Karena dia wajib itu. Berdosa kalau enggak kan. Minyak goreng, beras, gula, sampo. Iya betul. Benar ini, benar ini harus sampaikan semua. Dibutuhkan misalnya 5 liter minyak, dibutuhkan sampo sekian botol, dibutuhkan ini, biaya pembantu, biaya uang sekolah anak, bayar listrik, apa aja semua terinci. Kan itu. Nah setelah terinci misalnya 10 juta rupiah, suaminya kasih, ini 11 juta ya, 10 juta buat kamu, 1 juta, 10 juta nafkah, 1 juta lagi buat tabungan misalnya. Atau kalau ada keperluan lain tinggal sampaikan ke saya. Nah, kalau ini sudah terinci begini, ini nafkah yang ideal ya, karena si suami lepas tanggung jawab hari kiamat, si istri juga lepas tanggung jawab dari amanah harta itu karena sudah terinci. Dia tinggal jalankan, gitu kan? Sudah dijalankan, itu memang begitu dalam Islam. Karena ini bukan masalah transaksi jual beli lagi ya. Ini masalah hak dan kewajiban. Harus begini memang. Nah, maka pada saat si istri misalnya, dia untuk bulan itu ternyata dia cuma pakai 4 liter minyak, masih 1 liter lebihnya. Misal 1 liter 20 ribu. Ini dia harusnya beli 100 ribu ya. Ada sisa 20 ribu. Maka termasuk memberikan, menjaga amanah dia bilang. Biasanya saya pakai 5 liter minyak ya. Ini ada lebih. Lebih ini. Dari uang yang 10 juta yang kamu kasih. Lebih 2 juta. Ini uang 2 juta ini. Saya bisa tabung atau mau diapakan. Sampaikan. Karena ini hubungan dia sama Allah nih. Bukan hubungan sama itu. Kalau mau ideal. Kenapa ketahuin? Ada yang salah. Loh, saya buat sama istri saya begitu aman sekali loh. Daripada saya kasih ini pokoknya 10 juta ambil silakan, mau cukup mau cukup terserah. Mana lebih bagus? Kan jelas dirincikan kan? Dan umumnya insya Allah kalau istrinya baik suaminya pasti bilang sudah gak apa-apa. Nah, yang boleh ibu tidak sampaikan ke siapapun, kalau memang dasarnya uang hasil ibu sendiri. Misal ibu sebelum nikah sudah punya usaha, ibu mau nafkahin, mau keluarkan buat orang tua, mau apa, suami gak ada urusannya di situ. Tapi kalau hasil keringat dia, amanah. Ya, kita bicara masalah keimanan loh ya, hubungan dengan Allah ini. Karena semua ada pertanggungjawabannya. Benar gak?